Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidz Imam Ibn Hibban Al-Busti Abu Hatim rahimahullah, bab ke-9, beliau sebutkan dzikru istihbabi luzumil mudarat wa tarkil mudahanah ma'annas. Penjelasan tentang sunnahnya orang itu berusaha selalu mudara, bermudarat, nanti maknanya akan dijelaskan, dan tidak bermudahana, juga nanti akan dijelaskan, dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain. Anjurannya agar kita bermudarat dan tidak bermudahana. Qala rahimahullah, amba'ana Muhammad ibn Hasan ibn Qutaybah al-Lakhmi bi Asqalan wa Umar bin Sa'id ibn Sinan al-Ta'i bi Manbij. Qala haddathana ibn Wadih. Qala haddathana Yusuf ibn Asbat. Qala haddathana Sufyan. Sebelum kita lanjut, ada faidah dari Imam Yusuf bin Asbat ini rahimahullah. Yusuf bin Asbat mengatakan, kana abi rafidhiyan, bapakku itu orang rafidhah, ayahnya syiah rafidhah wal'iyadzu billah, wa kana ammi atau khali, beliau sebut, qadariyan, adapun pamanku orang qadariyah, arif yang mengingkari takdir, wallahualam. Artinya beliau hidup di lingkungan yang buruk. Keumumannya, ya tentu namanya anak akan terpengaruh, terwarnai oleh keluarganya. Itu pendidikan awal. Bapaknya rafidhah, kamu bisa bayangkan akan mencela sahabat, membenci, mengkafirkan mungkin. Pamannya pun orang dekat, tiap hari akan jumpa dengan pamannya, bibinya. Qadariyah, orang yang mengingkari takdir. Kalau bukan karena rahmat Allah dan hidayahnya, taufik, hancur. Kata Yusuf bin Asbat, fa'angqadhani Allah bi Sufyan. Tapi Allah selamatkan aku karena Sufyan, melalui Imam Sufyan ini, syekhnya. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, Imam Mekah. Kalau bukan karena Allah kemudian Imam Sufyan, entah jadi apa Yusuf bin Asbab. Pentingnya seorang guru, pentingnya seorang muallim, pentingnya seorang teman. Kalau bukan karena itu, orang terdekatnya bapak, siapa yang lebih dekat dari anak kalau bukan bapaknya? Rafidhah, paman Qadariyah, tapi Allah selamatkan beliau, diberi taufik untuk dekat, talabul ilm, terdidik, tarbiyah di tangan Sufyan rahmatullah alaihim. An Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudaratun nasi sodakoh, bermudarat kepada orang itu sedekah. Kalau Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, al-wajib alal-agil, maka yang wajib bagi orang yang berakal, an yalzamal mudarat ma'aman dufi'a ilaihi fil-ishrah, bermudarat kepada setiap orang yang mau tidak mau dia berhubungan dengannya. Orang yang harus dan pasti kamu muasyarah dengannya, enggak bisa tidak, kamu enggak bisa mengelak. Mau tidak mau kamu ada kontak dengan dia, ada hubungan dengan dia. Orang yang semacam itu, kamu harus jaga diri dengan mudarat bersamanya. Min ghairi muqarafatil mudahana. Kata Ibn Hibban, selama kamu tidak sampai bermudahana, mengorbankan agamamu, manhajmu, akidahmu. Idzil mudarat minal mudari sadaqah. Hal itu, kata Ibn Hibban, karena mudarat dari orangnya yang mudari, itu sedekah baginya. Pahala sedekah. Orang bermudarat itu fadilah. Sadaqatun lahu. Wal mudahanatu minal mudahin takunu khati'atan alaih. Sementara mudahana dari seorang yang mudahin, bermudahana, itu menjadi dosa dan kejelekan baginya. Alhamdulillah. Mudarat ini dari fiilnya daro yudari. Mudaratan. Asal makna mudarat dalam bahasa, kata Ibn Faris rahimahullah, makna asalnya adalah daf'us syai'. Ketika sesuatu itu kamu tolak, kamu hindari supaya enggak kena kamu. Daro yudari. Bagaimana kamu terhindar dari sesuatu. Itu arti asal mudarat dalam bahasa. Kemudian dipakai dalam mudarat, dalam bermuasyarah, berhubungan, berinteraksi dengan orang, yang dimaksud kamu berbuat sesuatu, berucap sesuatu, bersikap bagaimana agar terhindar dari kejelekannya orang itu, supaya kamu terhindar dari kejahatan atau kejelekan orang itu, daf'us syai'. Atau agar orang itu tidak lari, tidak menjauh darimu, terhindar dari kejelekanmu. Agar dia yata'allaf atau yuta'allaf, dijinakkan, dilunakkan hatinya, tidak malah memusuhi, tidak semakin membenci. Nah, itu namanya mudarat. Makanya kata Imam Ibn Battal rahimahullah mendefinisikan mudarat itu khafdul janah linnas, meletakkan sayap kepada orang dalam berhubungan dengan orang. Artinya kalau seandainya kamu punya sayap layaknya burung, letakkan. Yani makna tawadhu dalam bergaul dengan orang. Jangan kamu angkat sayapmu ini. Kamu tampakkan dadamu, ini sayapmu apa. Letakkan sayapmu. Tutup sayapmu. Bertawadhu'lah kepada orang, kata Ibn Battal. Walinul kalam. Demikian juga mudarat adalah tutur kata yang lunak lembut. Watarkul ighlat lahum fil qaul, dan tidak berkata kasar, tidak berbicara kasar, keras kepada orang, karena akan membuat orang lari dan dampaknya kamu enggak akan selamat nanti dari kejahatan dia. Tadi makna daro yudari. Kalau kamu kasar, kalau kamu keras, tutur katamu tidak lunak kepadanya, tidak lemah lembut, tidak baik, kamu enggak akan selamat dari kejahatan dia. Entah dia mungkin menyiapkan makar, mau balas dendam atau semisalnya. Makanya diperintah mudarat, supaya kamu selamat dari itu semua. Al-Hafidz rahimahullah menyebutkan, fal murad minal mudarat ad-dafa' birifq. Kamu menahan tadi kejahatan orang supaya enggak kena kamu, tapi dengan cara yang rifq, selembut mungkin. Rifq itu kehati-hatian, makna yang lebih tepat. Layaknya kalau kamu bawa barang pecah belah, kamu bawa nampan ini ya, isinya cangkir atau gelas banyak gitu, apalagi ada isinya, bagaimana kamu? Tentu akan hati-hati jalan, melihat pelan-pelan, mungkin ada lantai licin kamu hindari, ada lubang jeglongan kamu hindari. Bagaimana caranya supaya ini pecah belah, enggak jatuh, enggak goyang, pecah. Itu kamu melakukan tarafuk. Tarafakta. Supaya ini enggak pecah. Demikian rifq. Dalam bermuamalah dengan orang, dalam bergaul dengan orang, tetanggamu, saudaramu, keluarga, family, teman, siapa saja, bawahan, atasan, pemimpin yang dipimpin, butuh rifq. Hati-hati, jangan sampai pecah. Jangan sampai kamu salah ucap, salah sikap, salah berbuat, tertimpa dampaknya, kamu akan termadharatkan, ada kejelekan. Dafa' birifq, kata Hafidz, maka hindari semua itu dengan rifq, penuh kehati-hatian. Itulah mudarat. Atau Al-Munawi rahimahullah, serupa maknanya, satu sama lain berdekatan. Mudarat, kata beliau, mulayanah wal mulatafah. Mulayanah, kamu berusaha lunak, selunak mungkin, berusaha selatif mungkin, selembut mungkin kepada orang, agar terhindar dari kejelekan. Kata Ibnu Battal, dengan demikian mudarat itu rifq bil jahil. Fitalim. Dalam mendidik, mengajari orang jahil butuh mudarat. Karena kejahilannya, kalau enggak kamu bisa kena kejahilan dia. Kadang tutur katanya, sikapnya, namanya orang jahil. Butuh mudarat, kesabaran, kelemah lembutan dalam menghadapi dia. Terkadang Rasulullah SAW didatangi orang badui. Ya. Mereka berselisih, apalah cekcok masalah ini, harta. Datang ke Rasulullah dengan kasarnya mereka katakan, i'dil bainana, uhkum bainana, wahkum bil adl. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumi kami, selesaikan ini urusan pertikaian kami, tapi yang adil. Rasulullah kan dibilang yang adil. Kan qillatul adab. Tapi mudarat, Rasulullah senyum dihadapi di ini. Ketika datang seorang di luar, Rasulullah katakan, bi'sa akhul ashirah, bi'sa ibnul ashirah. Jelek orang ini, buruk orang ini, bahaya orang ini. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, begitu dia masuk, Rasul senyum, ditemui dengan hangat, disambut dengan baik, dijamu. Aisyah melihat aneh, tadi engkau celah ya Rasulullah. Begitu masuk engkau lunak, engkau hormati begini. Itu yang Rasulullah SAW contohkan. Mudarat disebutkan. Kenapa Rasulullah SAW demikian ketika datang masuk. Rasul senyum, ditemui dengan baik, dengan dihormati, layaknya tamu. Disebutkan ini orang safihun musallatun ala qaumi. Karena dia orang safih, jahil, tapi memimpin di kaumnya. Kalau seandainya dikasari atau dikata-katai yang tajam, kamu begini, dia pulang akan memprovokasi kaumnya. Dasar betul memang Quraisy. Muhammad itu begini. Aku temui, ternyata enggak nyambut dengan baik. Dia memang begini. Benar omongannya Quraisy. Perangi saja. Ayo kita berangkat. Iya begini. Enggak selamat dari kejahatannya. Mudarat. Rasul menjaga kejahatan orang ini. Supaya tidak terjadi. Disambut dengan baik di ini. Pulang. Ya Masya Allah yang dia ceritakan. Enggak seperti Quraisy. Ternyata Muhammad itu ramah, baik, akhlak, dan seterusnya. Mudarat. Wabil fasik finnahi an fi'li. Kata Ibnu Battal, berdemikian pula menghadapi orang fasik, kalau kamu cegah dari kemungkarannya, kamu ingkarul mungkar, ya akhi haram, hada alaik, taqillah. Tidak boleh ya akhi, ini begini. Lemah lembutlah. Bermudarat. Agar dia enggak. Kalau yang semacam ini dihadapi dengan kasar, seringnya dia akan semakin jadi. Melawan. Mau apa? Karena dikasari. Butuh mudarat dalam menasehati dia, dalam ingkarul mungkar kepadanya. Watarkul ighlat alaihi haitsu la yadhhar ma huwa fi, dan tidak kasar kepadanya dalam mengingkarinya. Wal inkaru alaihi bi lutfil qauli wal fi'il, mengingkari juga dengan kalimat yang lemah lembut, dengan perbuatan yang lunak, lemah lembut. Wala siyama idah tija ila ta'alluvi. Terlebih kalau dia termasuk orang yang butuh, perlu untuk ditaklif hatinya supaya dekat. Dia pemimpin di sukunya misalnya. Dia orang berpengaruh, punya posisi penting. Dia berkata sekali, pengaruhnya besar. Pemegang kebijakan. Orang-orang seperti ini gak bisa dikasari. Butuh mudarat. Qurtubi rahimahullah, al-imam, mufassir, menyebutkan mudarat badlud dunya lisalahi ad-din awid dunya. Kamu mengorbankan dunia demi agama. Labas, bagus. Atau bahkan untuk kemaslahatan duniawi. Kamu korbankan dunia, kamu keluarkan, kamu berikan, itu harta atau yang lain, dunia. Yang penting agamamu selamat, demi keselamatan agama ini. Kamu korbankan duniamu. Wahia mubaha warubbama ustuhibbat. Mubah yang semacam itu, mudarat, bahkan terkadang bisa mencapai sunnah, mustahabbah. Wal mudahana tarkuddin li solahid dunia. Mudahana sebaliknya, kata Qurtubi. Kamu korbankan agamamu demi kemaslahatan duniamu. Orang mengorbankan prinsip-prinsip agamanya, na'udzubillah, itu dia langgar, dia tinggalkan, dia korbankan. Yang penting demi kenikmatan, keuntungan duniawinya. Itu tercela dan haram. Mudarat ini tersebutkan dalam Quran, diajarkan banyak, antara lain kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama ayahnya Azar, ma'ruf dalam surat Maryam, warkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi, ketika beliau berdakwah menasihati bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a, ayahanda kenapa engkau sembah, engkau tuhankan yang tidak mendengar, tidak melihat. Tauhid diajarkan tidak berguna sama sekali bagimu. Ya abati, ayahanda, suf khitabnya, ya abati, ayahandaku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, datang kepadaku ilmu, wahyu, yang itu tidak datang kepadamu, tidak engkau miliki. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ikuti aku ayahanda, maka aku tunjukkan padamu jalan yang lurus. Ya abatila ta'budi syaitan, wahai ayahanda jangan kau sembah syaitan. Ila akhirihi. Kata Sa'di rahimahullah, ayat ini mengajarkan mudarat. Bagaimana Ibrahim yatalattaf fil khitab, lemah lembutnya bicara kepada ayahnya. Ingkarul mungkar dari kemusyrikan. Lin dengan penuh kelemah lembutan. Beliau mengatakan, ya abati, ketika bicara ilmu yang beliau katakan, ja'ani minal ilmi malam ya'tika, datang kepadaku ilmu, ada ilmu padaku yang itu enggak ada padamu. Kan baik, daripada makna yang sama tapi dengan kata-kata kasar. Misal, apa engkau ini ayahanda, itu kebodohan, jahil kamu. Aku yang berilmu. Ya bagaimana mau diterima dakwanya kalau seperti itu? Tapi enggak yang Ibrahim contohkan. Ja'ani minal ilm. Malam ya'tika. Datang kepadaku, diberikan padaku ilmu yang itu tidak ada padamu. Beda kan? Mudarat. Dan itu pun tidak beliau katakan dengan penafian. Tidak beliau katakan, kamu tidak punya ilmu sama sekali. Hanya aku yang berilmu, hanya aku yang ngerti. Lah, perhatikan sighahnya, ayat subhanallah. Balaghah. Ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Apa kandungannya? Berarti Ibrahim memberi kesan kepada ayahnya dan ayahnya faham, ngerti. Ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, bahwa beliau memposisikan ayahnya pun berilmu. Ayahnya pun berilmu, aku berilmu, engkau pun berilmu, gitu bahasa bebasnya. Sebagaimana engkau berilmu, aku juga berilmu. Tapi dalam hal ini, aku ada ilmu, diberikan padaku ilmu yang itu enggak ada padamu ayahanda. Masalah tauhid ini, masalah iman, mengesakan Allah dalam ibadah. Akhlaknya, syuf, mudarohnya. Ja'ani minal ilmi malam ya'tika. Tadi, bukan dengan kata-kata kasar. Jahil kamu. Bodoh kamu. Apalagi yang lebih keras, goblok. Wah ya, lari orang. Mudarat. Padahal yang diajarkan oleh Ibrahim tauhid, begitu pentingnya. Dan banyak di dalam Al-Quran pendidikan mudarat kepada mukminin. Makanya juga di Luqman ayat 14-15 terkait orang tua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ayat ma'ruf, gauli mereka, temani di dunia dengan yang ma'ruf, yakni kata Qurtubi, ajaran untuk anak itu tetap silatul abawain, menjaga, menyambung silaturahminya tetap dijaga sama orang tuanya, kalaupun kafir, hatta bapak ibunya kafir, tetap dijaga karena itu orang tuanya yang melahirkan dia. Atau kalau keduanya fakir, miskin, kurang, dia bantu dengan harta, lemah lembut dalam bicara kepada keduanya, diajak kepada iman, Islam, yang semacam itu lebih membuat lunak mereka, lebih mudah untuk mereka mau tunduk dan menerima dakwah. Dan demikianlah di dalam nusus banyak pendidikan adab dan akhlak, kelemah lembutan yang luar biasa. Bagaimana seorang Nabi Yusuf alaihi salam, antum bayangkan, tahu kan kisahnya Yusuf seperti apa? Udah ini sekarang beliau punya posisi menteri, orang besar di negaranya, punya kedudukan. Datang saudara-saudaranya, datang orang tuanya dari kampung jauh sana. Posisi itu saja membuat betapa malunya saudara-saudara dia. Dulunya berbuat semacam itu sampai membuang tega, menaruh beliau di sumur. Ma'ruf kan? Tapi apa yang Nabi Yusuf sebutkan kepada mereka? Perhatikan. Pendidikan dan contoh uswah yang luar biasa. Yang beliau katakan, waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijn waja'a bikum minal badu. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku dengan dikeluarkan aku dari penjara. Itu yang disebut. Aku dikeluarkan dari penjara. Ini dulunya di penjara, ma'ruf kisahnya dengan perempuan itu sampai dikeluarkan, sampai dikasih jabatan. Itu yang diungkit oleh Yusuf di depan mereka. Qad akhrajani minas sijin. Yusuf alaihis salam tidak mengungkit perbuatan saudaranya. Bisa saja kalau orang lain enggak punya akhlak diungkit. Ahsana bi, misalnya kalau bukan ayat, Allah berbuat baik kepadaku, Allah selamatkan aku dari sumur yang kalian buang aku di situ dulu. Ingat kalian, apa yang kalian lakukan? Ya apa perasaan saudaranya kalau digitukan? Hancur. Dijaga oleh Nabi Yusuf. Bukan itu yang disinggung sama sekali. Sijen, penjara, akhlaknya. Sehingga enggak tersinggung saudaranya. Itu perbuatan Malik, si raja. Kedua yang beliau katakan, qad ahsana nabi idza akhrajani minas sijn waja'a bikum minal badu, dan Allah datangkan kalian dari desa jauh sana, badui jauh pedalaman, Allah temukan dengan aku di sini. Itu yang disebut. Beliau tidak menyebut aku yang bantu kalian dari kemiskinan kalian. Bisa saja itu disebutkan kalau orang lain. Kalian enggak punya sembako, kalian kelaparan, kalian susah, ternyata aku juga yang membantu kalian. Bukan itu yang disebut, bukan kelaparannya, bukan kesusahan ekonominya, bukan itu yang disebut Yusuf sama sekali. Tapi kalian Allah datangkan dari desa sana, kemiskinan sedikit pun enggak disinggung. Kalian Allah datangkan dari desa, dari jauh sana negeri kalian. Alhamdulillah Allah pertemukan kita. Itu yang disebut. Ya maknanya terkandung memang, tapi kan jauh sekali, orang enggak ngapain jauh-jauh datang ke sana karena kondisinya yang sulit. Dan kita tahu kisahnya. Akhlak yang luar biasa. Dan itu bukan kisah sembarang kisah untuk diceritakan pengantar tidur. Tapi tarbiyah bagi kita, pendidikan, jaga lisan. Milih kata, milih kalimat. Bisa saja orang mengatakan dan benar yang dia katakan memang. Tapi apa tepat menggores perasaan orang? Walaupun memang itu yang terjadi, dia enggak dusta. Allah selamatkan aku dari sumur. Ingat kalian dulu berbuat apa? Kejemnya kalian, tega kalian pada saudara kalian. Ya benar memang, tapi apa tepat disampaikan? Itu yang jadi masalah. Nas'alullah min fadlih. Di dalam sunnah pun telah lalu tadi hadis Aisyah, Rasulullah SAW contohkan bagaimana mudarat. Itu pula yang Rasulullah SAW anjurkan, terutama suami kepada istrinya, bapak kepada putri-putrinya. Istausu bin nisa'i khairah. Aku wasiatkan jaga baik-baik oleh kalian para nisa, wanita ini. Fa innahunna khuliqna min dhila, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai' fi dhila a'lah, dan yang paling bengkok di tulang rusuk itu bagian paling atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu paksa kamu luruskan akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, atau kamu biarkan ya tetap saja dia bengkok. Fastausu bin nisa'i khairaha, fastausu bin nisa' khairah, maka aku wasiatkan pada kalian baik-baiklah berhubungan, bermuasyarah dengan mereka. Kata Hafidh, hadis mengajarkan bermudarat dalam hubungan suami istri, bagaimana suami itu memposisikan diri dalam tutur kata, sikapnya sehari-hari, agar istrinya cenderung kepada dia, yakni semakin mencintai dia, mau taat, mau tunduk dengan baik kepadanya, melunakkan hatinya. Siyasatun nisa, perlu memimpin mereka ini dengan baik, kaum wanita, dengan memaafkan kalau mereka salah, keliru, dan sabar atas kebengkokan mereka. Pasti ada. Ada saja. Maka yang dianjurkan oleh Rasul, bersabar kamu para suami, mudarat. Kamu sabari kebengkokan-kebengkokan dia itu dalam tutur katanya, dalam perbuatannya. Jadi begitulah ma'ruf kalau yang punya keluarga. Padang dia salah, dalam posisi salah, ngeyel dan ngotot, berani bentak, dalam keadaan dia salah. Kamu yang benar. Tapi begitulah mereka, dariha, alas, sabar. Itu kekurangan dia. Ngotot, berani ngotot, ngeyel, padahal salah. Keras lagi suaranya berani. Kata Hafidh, orang yang memaksa untuk meluruskan kebengkokan ini, fatahul intifa' bihin. Dia akhirnya enggak bisa mendapat manfaat dari istrinya. Padahal banyak manfaat yang bisa diperoleh dan butuh kaum lelaki, para suami kepada istrinya, banyak hal. Akhirnya itu semua terlewatkan, kamu gak bisa dapati. Kalau kamu maksa untuk kamu luruskan. Di situ padahal orang mendapat sakinah. Hilang. Kamu gak akan mendapati ketentraman yang ada kejengkelan, emosi, marah, ya renggang hubunganmu dengan dia. Bagaimana kamu bisa taskunu ilaiha? Hilang itu tujuan. Singkat cerita, kata Hafidh, hadis ini mau mengatakan al-istimta' biha, kalau kamu ingin menikmati istrimu, mendapat faida, manfaat, membuat kamu tenang, membuat kamu bahagia, itu tidak akan bisa kamu peroleh kecuali dengan sabar atas kekurangan-kekurangan dia. Sudah, itu intinya. Bersabarlah. Tanpa itu kamu gak akan bisa mendapati semua itu. Mudarat. Kamu bermudarat supaya selamat, terhindar dari kejelekan istri. Di riwayat asar salaf juga banyak anjuran dan makna mudarat ini, antara lain yang dikatakan sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Inna lanakshir fi wujuhi aqwam wa nadhaku ilaihim wa inna qulubana latal'anuhum. Terkadang kata Abu Darda, wajah ini kami paksa untuk senyum, untuk bisa ketawa ramah di depan beberapa orang dalam keadaan hati kami melaknatinya, benci, musuh. Tapi mau gak mau orang ini gak bisa kita menampakkan permusuhan dengannya. Kemudian kalau orang Arab bilang mau yahanno, menampakkan permusuhan kita. Bermuka muram gini. Menampakkan kalau kita gak senang sama dia. Hancur kita. Kita sedikit, kita kecil, kita lemah. Dia yang pegang kekuasaan, dia punya massa banyak. Dia punya pengaruh. Orang seperti itu gak bisa kamu perlakukan demikian. Yang semacam itu kata Abu Darda. Terkadang wajah kami ini kami paksa senyum. Kami paksa untuk bisa ketawa, bisa ramah di hadapan sebagian orang dalam keadaan kami melaknatinya, hati kami. Mudarat di hadapan mereka. Sama Abu Darda juga di riwayat lain mengatakan pada istrinya, idza ghadibtu faraddini. Kalau aku sedang emosi, ya kamu yang ridholah, yang sabar. Artinya jangan dilawan, jangan di usahakan kamu diem, kamu terima, jangan kamu layani. Wa idza ghadibti raddaituki. Sebaliknya kalau anti yang marah, aku akan berusaha meridhoi anti. Ini enggak dijawab, enggak dilayani. Kata Abu Darda, fa idza lam nakun hakadha ma asra'a ma naftariq. Kalau kita enggak begini, bisa cepat pisah orang rumah tangganya. Kalau enggak seperti ini, mudarat. Marah dihadapi marah. Emosi dilayani emosi lu. Apa maumu? Anti bilang apa? Ada apa lu? Halil adab. Ulangi coba. Berani berkata gini, wawawawat panjang. Atau sebaliknya. Mungkin sang suami sedang emosi, kondisi, waktu. Banyak sebab. Sang istri gak mau tahu. Dilayani. Ini hamba Allah tabarakallah lisannya. Suaminya mendapati itu tambah menyala. Seperti kata Abu Darda, ma asra'a ma naftariq. Kalau seperti itu orang bisa cepat rusak bahtera rumah tangganya. Cerai akhirnya. Gak dewasa. Kayak anak-anak ya. Anak-anak kecil itu. Mendapati kan gak ada yang mau ngalah. Apa kamu? Kamu apa dibalas lagi? Apa kamu mau? Lah kamu mau apa? Pokoknya ini berbuat apa? Dilakukan yang serupa dengannya. Anak kecil. Kehidupan rumah tangga dan suami istri gak bisa demikian kata Abu Darda. Butuh mudarat. supaya kamu selamat dari kejelekannya, supaya istri selamat dari kejelekanmu, masing-masing bermudarat. Ghadibtu radzini. Kalau aku marah, namanya manusia, ridholah kamu, berusahalah ridho, jangan dilayani, jangan emosi juga. Ghadibti radzaituki. Kamu marah, aku yang akan berusaha meridhoimu, enggak dilayani. Juga diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin wa Khalul Mukminin wa khairu mulukil ard, dan raja terbaik, raja pertama dan raja terbaik. Karena beliau raja yang pertama di Islam. Kata Muawiyah, "Lau anna baini wa bainan nas sya'rah man qata'at." Kila kif? Qala, "In madduha khallaituha wa in khallau madattuha." Kata Muawiyah, kalau seandainya antara aku dan beliau sebagai khalifah Malik, pemimpin. Dan itu umum. Ya enggak hanya penguasa atau pemimpin sebagai pemerintah. Sama kayak Abu Darda tadi. Kamu sebagai suami kepada istrimu. Kalau seandainya ada sehelai rambut yang satu pegang ujung sana, aku yang pegang ujung satunya, kata Muawiyah. Enggak akan putus ini rambut. Rambut lembut, selembut itu, selemah itu. Enggak akan putus. Ditanya Muawiyah, lah kok bisa, Kif? Bagaimana caranya? Kata Muawiyah, kalau mereka mau narik kenceng, artinya sana marah, emosi, keras, khallaituha, aku ulur. Jadi kan gak akan patah. Dia narik, aku ulur. Sehingga rambut ini terus nyambung. Wa in khallau madattuha. Tapi kalau yang sana melunak, aku kencengi. Dalam keadaan yang seperti itu, dengan cara seperti itu, mudarat akan langgeng kehidupan itu dengan baik, antara pemimpin dengan yang dia pimpin, antara suami dengan istri. Madduha khallaituha, khalluha madattuha. Kan begitu. Lah kalau yang sana mau kenceng, narik rambut ini, kamu gak mau tahu, kurang ajar ini mau dikencengi. Aku juga bisa ngencengi ke sini. Tel, putus rambutnya, rambut sekecil itu. Atau yang sananya kendor. Kamunya ikut kendor, ya gak karuan jadinya. Saat kendor butuh ada yang ngencangi. Sudah, jangan lewat, jangan melampaui batas. Kembali ke jalan yang benar, kembali ke cara yang baik. Wahakadha. Hanya disebutkan oleh ulama, hadihi sya'ratu Muawiyah. Itu siasat politik rambut Muawiyah. Disebutkan. Antara pemimpin dengan yang dia pimpin, rakyatnya. Rakyatnya kendor, dia kencengi. Rakyatnya kenceng, dia kendori. Sehingga berjalan dengan baik pemerintahnya. Itu juga yang disebutkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, khalitin nas wa zayilhum wa dinak la tuklimannahu. Kata Ibn Mas'ud, khalitin nas, kamu bergaul saja sama orang biasa. Manusia makhluk sosial, pasti berhubungan dengan orang. Gak mungkin tidak. di luar sana kamu berhubungan dengan macam-macamnya orang. Zayilhum, usahakan pergaulanmu dengan mereka itu yang lunak. Usahakan itu tidak terlalu mepet, tidak terlalu renggang, itu muzayalah. Zayilhum, layaknya afwan kedua pahamu. Kalau kamu misalnya kamu pepetkan begini, bagaimana kamu jalan sulit? Atau kamu benggangkan terlalu jauh, ya juga kesulitan jalanmu. Kamu benggangkan tapi ya ini enggak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Zayilhum, berhubungan dengan orang demikian, kata Ibn Mas'ud. Jangan terlalu kasar, jangan terlalu lunak. Ya ini sederhana, sepantasnya, sepatutnya. Wadinak la tuklimannahu. Adapun agamamu, kata Ibn Mas'ud, jangan engkau lukai. Ya, ini semua itu yang beliau katakan, jangan terlalu renggang, jangan terlalu mepet, ini bukan berarti kamu mengorbankan agamamu. Jangan kamu korbankan, jangan kamu lukai agamamu. Kata anak Ali bin Abi Thalib, Muhammad ibn al-Hanafiyah rahimahullah, laisa bihalim man lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajid min mu'asharatihi budda. Bukan orang halim, bukan orang yang santun dan berakhlak yang tidak mau bermu'asyarah dengan ma'ruf kepada orang yang mau enggak mau harus dia temui. Ya seperti tadi, ada sebagian orang yang mau enggak mau kamu harus ketemu, kamu harus bergaul dengannya, harus bermuamalah dengannya, enggak bisa kamu menghindar. Tapi kalau kamu tidak bermuasyarah dengan ma'ruf kepadanya, enggak halim kamu. Muhammad bin Hanafiyah menasehatkan untuk mudaratlah menghadapi orang yang harus kamu mu'asyarah berhubungan dengannya. Hatta yaj'alallahu lahu faraja au qala makhraja. Sampai Allah berikan kepadamu makhraj. Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar. Alhamdulillah misalnya tidak harus ketemu orang itu. Ada yang lain atau atasannya lebih tinggi. Atau dia diganti, alhamdulillah. Faraj, minallah makhraj. Tapi seandainya enggak, harus orang ini. Ya sudah, bismillah, sabar. Bermudaratlah menghadapinya. Qala al-Hasan, kata Hasan al-Basri, kanu yaqulun, dulu para ulama salaf berkata, al-mudarat nisful agl. Mudarat itu menunjukkan setengah akal seseorang. Akal ini begini. Setengahnya sendiri ini mudarat dia. Sudah menunjukkan dia punya setengah dari akalnya. Uqala. Dan kitabnya Raudhatul Uqala. Orang-orang yang berakal. Setengahnya, kata Hasan al-Basri, mudarat. Bermudarat dengan orang lain. Wa ana aqul hiyal aqlu kulluh. Bahkan aku, kata Hasan al-Basri, mengatakan mudarat itu akal semuanya. Sebagian ulama, kata Hasan, mengatakan itu setengah akal. Kalau bagiku mudarat itu akal semuanya di mudarat itu. Semua akal. Menunjukkan sempurna akal seseorang kalau dia bermudarat. Makanya di sebutkan oleh Yahya ibn Abi Katsir menasehati Nasr ibn atau afwan Yahya Nasr ibn Yahya ibn Abi Katsir, anak dari Imam Yahya ibn Abi Katsir, menasehati Yahya ibn Sa'id. Kata beliau, man asyara nas darahum, orang yang berhubungan dengan orang lain dia harus bermudarat dengan mereka, menghadapi mereka. Wa man darahum royahum, dan kalau kamu bisa bermudarat dengan mereka, kamu akan memimpin, kamu akan bisa mengarahkan, bisa mewarnai, bisa, artinya apa yang kamu inginkan insya Allah akan kamu dapati dengan baik kalau kamunya bermudarat menghadapi mereka. Hanya hukama, para hukama menyebutkan darihim ma kunta fi darihim. Darihim yang pertama dari mudarat. Bermudaratlah kepada mereka selama kamu di kampung mereka, di negeri mereka. Ini negeri mereka. Jangan macam-macam. Jangan paksakan apa yang kamu maukan di negeri orang, di kekuasaan orang. Darihim ma kunta fi darihim. Darihim yang kedua dari diyar. Darihim ma kunta fi darihim. Wa ardihim ma kunta fi ardihim. Dan buat mereka ridho selama kamu di negeri mereka tadi. Ardihim yang pertama dari ridho. Buat mereka ridho, nyaman dengan keberadaanmu selama kamu di negeri mereka. Ard dari aradhi, itu negeri mereka, itu kekuasaan mereka. Mudarat. Ibn Abbas juga diriwayatkan dalam athar menasehati Yunus, atau Yunus mengatakan, balaghani, sampai kepadaku Ibnu Abbas mengatakan, daru dha'fahunna bisukut. Bermudaratlah terhadap perempuan, istri-istri kalian dengan diam. Ini tadi, seperti Abu Darda katakan, kalau dia sedang marah, kalau dia sedang begini, kamu sebagai lelaki bermudarat, enggak ringan itu. Itu bukan hal gampang. Karena kenyataannya tersulut emosi, namanya lelaki. Dia merasa lebih kuat, penguasa, pemimpin istrinya. Enggak tahan kadang melihat atau mendengar tutur kata sang istri begini, terpancing untuk jawab, untuk melayani. Apa kamu bilang? Berani kamu bilang begini, dilayani. Makanya kata Ibn Abbas, daru dha'fahun. Itu kelemahan perempuan. Itu kekurangan perempuan. Bermudaratlah dengan, kamu gak tahan untuk diam, ya keluar rumah. Supaya gak terpancing untuk menjawab. Keluar rumah. Kamu tinggal berapa jam, sekiranya sudah reda, kamu bisa pulang. Jangan dilayani. Dan itu orang yang berakal. Kalau kata Hasan al-Basri, al-aqlu gulluh. Semua akal di situ. Jangan menganggap, mana rejal orang laki, mana pemberani. Galil adab ini, perempuan kalau dibiarkan melonjak begini. Kamu gak berakal berarti. Justru kamu saat itu gak berakal. Hilang akalmu, atau paling tidaknya setengah akalmu hilang. Kalau kamu melayani. Mudarat. Nisful akal atau al-aklu kullu. Kata Abu Yusuf, orang-orang ini perlu mudarat. Al-Malik Musallat. penguasa. Seperti tadi. Qadhi muta'awwil atau hakim yang salah dalam menentukan putusan, namanya hakim, dia yang pegang palu. Kalau kamu enggak bermudarat, kamu semakin rugi. Malah lebih banyak kerugianmu, tanahmu, nanti rumahmu, apalagi. Karena dia marah dan sakit hati sama kamu. Karena kamunya marah misalnya. Tuding-tuding hakimnya begini. Enggak bisa. Hakim seperti itu perlu dimudarat, kata Abu Yusuf. Wal marid, yang ketiga orang sakit. Rewel kadang, namanya orang sakit. Manja, rewel. Enggak seneng ini, pingin yang gini. Ini apa kok begini? Yes, kamu bermudarat, yang sabar. Miskin, sakit. Wal mar'ah. Dan juga perempuan tadi, wanita, istri. Perlu mudarat dengannya. Wal alim liyuktabas min ilmi. Dan yang terakhir, alim. Supaya kamu tetap dapat ilmunya. Kadang dia marah, kadang dia kesal, kadang dia emosi, kadang dia begini. Tetap bermudarohlah kepadanya supaya tetap dapat ilmunya. Itu beberapa asar dari a'immah terkait makna mudarat. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin.